Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Tatbiqus Sharhi, pembahasan tentang syarah, salah satu ilmu yang pokok dalam bahasa Arab ini. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Yang ketiga dari madkhal, dari pengantar yang di awal kemarin, al-qalbul makaniyu. Al-qalbu al-makaniyu. Al-qalbul makaniyu. Yakni pergantian tempat atau perubahan tempat atau tukar tempat. Ya'rubu as-sarfiyuna, para ahli sorof memperlihatkan, menjabarkan li maudu'il qalbil makaniyi, tentang pembahasan qalbul makani, pergantian tempat tersebut, bi munasabati aradihim, sesuai dengan penjabaran mereka, penjelasan mereka, li maudu'il mizani sarfiyyi, pada pembahasan tentang mizan sarf. Jadi pembahasan tentang qalbul makani ini diperlihatkan, dijabarkan, dijelaskan oleh para ahli sharaf sebagaimana sesuai dengan penjabaran mereka pada pembahasan tentang wazan sharaf yang sebelumnya kemarin. Wal waqi'u, yang ada, kenyataan yang ada, annahu zahiratun lughawiyyatun wadihatun fil lughatil arabiyyati, bahwasanya qalbul makani, al-qalbul makani tersebut tampak, menampakkan bahasa yang jelas, jadi tampak secara jelas dalam bahasa ini, fil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab, wala yasihu inkaruha, dan tidak benar untuk mengingkarinya. Jadi itu sesuatu yang tampak dengan jelas dan tidak bisa untuk diingkari. Wa nahnu nalhiduha kulla yaumin, dan kita memperhatikannya setiap hari, memperhatikan tadi perubahan pergantian tempat tadi, kulla yaumin, setiap hari, fi lughatil atfali, pada bahasa anak-anak, apa yang anak-anak ucapkan. Alladzina la yastati'una nutqal alfadhil katsirati, yang mereka tidak mampu untuk mengucapkan banyak kata, lafaz-lafaz yang banyak. Tidak mampu untuk mengucapkan lafaz-lafaz yang banyak. Allati yasma'unaha kullu yawmin, yang mereka dengarkan setiap hari. Fayaqlibuna ba'dha hurufiha, sehingga mereka mengganti atau menukar tempat sebagian huruf-hurufnya, maka nabadihal akhari, dengan tempat sebagian yang lain. Ya, jadi menukar, mengganti sebagian huruf pada tempat huruf yang lain. Wa nalhiduha aidan fi lughatil ammati, dan juga kita perhatikan itu dalam bahasa umum. lughatul ammah, bahasa umum atau bahasa pasaran yang ada dalam percakapan keseharian di umumnya orang, umumnya masyarakat Arab. Jadi hal itu terjadi ya, tadi al-qalbul makani, perubahan pergantian tempat dalam percakapan anak-anak ataupun yang terjadi di keumuman masyarakat Arab demikian. Wa awdahu mithalin 'alaiha, dan contoh yang paling jelas tentang hal itu ya, kalimatu masrohun, yakni pada kata masrohun. Masrohun ini maknanya tempat penggembalaan. Ya. Allati tuntaku katira marsahun, yang ini banyak diucapkan dengan lafaz marsahun, marsahun. Ya. Jadi aslinya masrohun. Perhatikan urutan hurufnya ya. Masrohun. Nah, masrohun ini dalam banyak penggunaan, dalam banyak pengucapan tadi ya, di kalangan anak-anak atau mungkin di kalangan ammah ya, keumuman orang, ini dibalik menjadi marsahun. Jadi sin yang dimulai di awal menjadi sesudah roh. Sinnya dahulu baru roh aslinya, tetapi itu diganti, ditukar tempatnya menjadi sinnya itu sesudah roh. Jadi yang demikian ini yang disebut dengan al-qalbul makani. Ini. Falau annana wazannaha ba'dal qalbi, maka kalau seandainya kita menimbangnya, menjadikannya wazan sesudah terjadi qalb, sesudah terjadi pergantian huruf tadi, lakana al-waznu, maka wazan itu menjadi ma'falun. Jadi kalau masrohun kan mim itu tambahan, kemudian huruf yang pokok ya sin, ra dan ha, ini huruf pertama atau fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, sehingga cara asal wazannya maf alun. Oke. Ya. Pada masrohun tadi wazannya adalah maf alun. Kemudian ketika terjadi qalbul makani, ya, sin berubah tempat dengan ra, ya, maka wazannya menyesuaikan sin tadi sebagai fa kalimah, kemudian ra sebagai ain kalimah, letaknya dibalik. Jadi di sini ainnya dulu baru fa, sehingga wazannya menjadi ma'falun. Ya. Jadi ketika terjadi qalbul makani, maka pada wazan juga mengikuti ya, urutan huruf wazan fa, ain dan lam juga ikut berubah, ikut diganti atau ikut ditukar tempatnya sesuai dengan kata yang terjadi qalbul makani tadi. Ya. Walakin kaifa na'rifu anna fi kalimatin ma qalbiyan ma qalban makaniyan, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa mengenali bahwa dalam suatu kata itu terjadi qalbul makani, caranya bagaimana? Misalkan ini kita menjumpai kata marsahun, bagaimana kita tahu ini adalah aslinya masrahun, ini terjadi qalbul makani, dari asalnya masrahun menjadi marsahun ya. Dijelaskan di sini yaqulu sarfiyuna, para ahli sharf mengatakan inna hunaka tara'iqa, sesungguhnya di sana ada beberapa cara, beberapa metode, beberapa jalan. Yumkinuna ittiba'uha lima'rifatil qalbil makani, yang bisa kita gunakan, kita ikuti cara-cara tersebut untuk mengenali qalbul makani. Wa hadhi tara'iqu, dan cara-cara ini hiya, yakni cara-cara yang bisa digunakan untuk mengenali qalbul makani. Awalan yang pertama, arruju'u ilal masdari, kembali kepada masdar. Ya, jadi mengembalikan kata tersebut pada masdar. Ya. Famatalan, masdar sebelumnya, masdar itu isim yang menunjukkan perbuatan dari suatu fi'il. Ya, kalau ada fi'il apa kataba misalnya ya, ini fi'il menulis. Nanti bentuk masdarnya adalah kitabatun. Ini sama menunjukkan perbuatan menulis, hanya saja kalau kataba itu bentuk fi'il, tapi kalau kitabatun itu bentuk isim. Jadi yang seperti ini yang disebut dengan masdar. Jadi isim yang menunjukkan perbuatan fi'il. Ini itu masdar. Nah, tadi untuk mengetahui suatu kata itu terjadi al-qalbul magani, maka kembali kepada masdar tersebut. Masdar dari kata tersebut. Famatalan. Contoh. Al-fi'lu na'a yana'u. Fi'l ini na'a yana'u. Hadatha fihi qalbun. Pada fi'l ini terjadi qalb. Qalb makani. Ada perubahan tempat. Na'a yana'u. Ini ya. Ini terjadi perubahan tempat. Kenapa? Tahunya dari mana? Li'anna masdarahu na'yun. Ya. Karena bentuk masdar dari na'a yana'u adalah na'yun. Ini. Ya. Masdarnya adalah na'yun. Wa 'ala hadha yakunu waznuhu fala'a. Dan oleh karena itu maka wazan dari na'a tadi adalah fala'a. Jadi bukan fa'ala yang secara asal fa'ala, tapi ada pergantian tempat nanti menjadi fa la'a. Jadi ain kalimah dan lam kalimah berganti tempatnya. Ya, dari fa'ala menjadi fa la'a. Ini wazan dari na'a. Nah, tadi masdarnya na'yun. Ya, dari masdar tadi ya, na'yun kita buat wazannya dari huruf wazan fa ain lam. Kemudian sesuaikan fa sebagai atau sesuai dengan huruf yang pertama yaitu nun, kemudian ain huruf yang kedua di sini hamzah, kemudian lam huruf yang ketiga yaitu ya pada masdarnya tersebut, sehingga masdar itu wazannya adalah fa'lun. Dari masdar diketahui tadi na'yun masdarnya wazannya adalah fa'lun. Dan tadi bisa diketahui huruf-hurufnya yang asal sesuai dengan urutannya. Fa kalimah pada huruf nun, kemudian ain kalimah pada hamzah, dan lam kalimah pada ya. Kemudian dari itu kembalikan atau sesuaikan dengan fi'ilnya tadi. Na'a, terutama pada maudhinya ya. Na'a yana'u, kita lihat yang maudhinya ini. Karena asalnya dari maudhi. Pada maudhi na'a sesuaikan dengan wazan masdar dari nun itu fa kalimah. Jadi kita hapus dulu biar jelas. Nun tadi fa kalimah, berarti di sini kita tulis fa nya dulu. Kemudian na'a alif pada na'a pada fi'il maudhi itu, alif ini kan huruf illah. Huruf illah. Kemudian tadi kita lihat masdarnya na'yun, ada ya itu juga huruf illah. Berarti alifnya pada na'a itu sebagai ganti dari huruf ya pada na'yun. Karena sama-sama huruf illah. Jadi menggantikan satu sama lain. Ini. Sehingga alif pada na'a itu aslinya adalah ya pada masdar tadi ya, na'yun. Dan ya pada masdar tadi sebagai lam kalimah. Maka pada bentuk fi'ilnya ya tersebut sebagai lam kalimah yang kemudian diganti dengan alif itu menempati tempat yang kedua. Maka di sini tempat yang kedua pada wazan huruf keduanya lam. Kemudian pada fi'il tadi, kembali ke fi'ilnya, fi'il madhi, na'a, huruf yang terakhir adalah hamzah. Pada masdar hamzah itu sebagai apa? Ain kalimah. Maka pada fi'il, di pada wazan fi'il madhi, hamzah, ain kalimah, letaknya di akhir, ini juga ditulis di akhir. Sehingga tadi didapati wazan dari fi'il na'a adalah fa, la, a. Dan tadi terjadi pergantian tempat antara ain kalimah dengan lam kalimah dari asalnya fa'ala menjadi fa'la'a. Nah, ini cara mengetahuinya dari masdar. Na'a yana'u masdarnya na'yun. Sehingga bisa diketahui itu terjadi perubahan tempat. Antara ain kalimah dan lam kalimah. Belum kita lanjutkan, bisa dipahami tentang ini qalbul makani. Dengan berubah tempatnya itu arti tidak berubah. Tidak berubah. Arti, jadi artinya tetap sama, tidak mengubah makna. Iya. Jadi di antara huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab, ada tiga huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Ada tiga huruf ini. Yang ini disebut dengan huruful illah, huruf-huruf illah. Kenapa disebut dengan huruf illah? Karena ketiga huruf ini bisa berubah-ubah, ya, dari satu huruf ke huruf yang lainnya sesama huruf illah dalam sebuah kata, ya, dalam sebuah kata itu bisa berubah-ubah untuk menyesuaikan sesuai dengan apa yang mudah bagi orang Arab, bagi bangsa Arab untuk mengucapkannya. Contohnya demikian, ya. Di sana ada fi'il misalnya qawala. Ini kita lihat untuk aslinya dulu. Qawala. Ini fi'il aslinya adalah qawala. Qaf, kemudian wawu, dan lam. Kemarin sudah dicontohkan, ya. Ini. Nah, pada ain kalimah itu ada huruf wawu. Ini sebagai huruf asli. Kemudian dari qawala ini oleh orang-orang Arab, bangsa Arab, mereka mengganti wawu itu menjadi alif. Sehingga menjadi qala. Sehingga menjadi qala. Nah, wawu berubah menjadi alif. Atau satu contoh lagi, asalnya baya'a. Kemarin dicontohkan, ya, baya'a. Ini asalnya adalah ya. Kemudian ya-nya diganti dengan alif menjadi ba'a. Ini. Jadi ini ada wawu berubah menjadi alif, ada ya berubah menjadi alif, atau mungkin nanti di contoh yang lain wawunya berubah menjadi ya, atau ya itu nanti bisa berubah menjadi wawu dalam kata-kata yang lain, atau alif itu nanti bisa berubah menjadi wawu atau berubah menjadi ya. Jadi antar tiga huruf tadi, ya, itu satu digantikan oleh yang lainnya. Nah, karena sifatnya demikian, ketiga huruf ini sifatnya seperti itu, maka tiga huruf tadi disebut dengan huruf illah. Ya. Berbeda dengan huruf yang lainnya selain dari tiga itu. Misalkan ba, ya, ha, sin, dal, shad, dan seterusnya, itu semua tidak bisa diubah, tidak bisa diganti ke huruf yang lain. Seperti di sini misalnya qaf, ya tetap qaf. Tidak bisa kemudian qafnya diganti dengan ba. Lam di sini tidak bisa diganti dengan sin atau dengan yang lainnya. Ya. Ini berbeda dengan yang huruf illah. Kalau huruf illah tadi wawu, ya, kemudian alif digantikan satu sama lain. Itu huruf illah demikian. Hah? Tidak mesti nanti. Tidak mesti. Sesuai dengan bentuk kata, bentuk isim atau bentuk fi'il itu. Nanti insya Allah di pelajaran-pelajaran mendatang ya, akan dipelajari lebih rinci tentang huruf-huruf illah itu. Itu yang dimaksud. Kalau dalam kamus yang ada wala ya, bukan pala ya. Kalau dalam kamus ya tergantung kamusnya itu tetap qala ya, tetap dengan qala, tapi ya aslinya nanti qala. Jadi untuk membuka kamus juga memang dibutuhkan ya pengetahuan tentang sorof ya. Karena kamus-kamus yang ada itu tadi apanya untuk mencarinya dari asal katanya dulu, bukan langsung ke lafaz jadinya ya. Jadi misalkan mencari masjidun itu membukanya pada huruf sin bukan huruf mim. Kalau dibuka di huruf mim tidak akan ketemu ya, masjidun. Jadi mencarinya dari asal kata, bukan dari bentuk kata masjidun kemudian dicari di mim, itu tidak akan ketemu. Tapi nanti mencarinya di sin, dicari fi, kata atau fi'il sajada, kemudian nanti turunannya menjadi masjidun. Nah itu tadi apa yang akan dibahas di ilmu sorof seperti itu nanti. Yang mana? Ini. Bukan, ini fi'il. Ini fi'il madhi. Kalau masdarnya itu qaulun. Hurufnya sama tapi membacanya berbeda ya. Qaulun ini masdar dari qala, qaulun. Yang pada masdar menggunakan huruf yang asli, qaulun. Seperti tadi bay'a menjadi ba'a, tapi ini pada masdar menjadi bay'on. Ini juga huruf asli, bay'on. Jadi itu huruf illah. Nanti lebih rinci tentang huruf illah akan dibahas di pelajaran-pelajaran mendatang insyaallah. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Terkait ya, kembali ke sini terkait dengan qalbul makan. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Tadi metode cara yang digunakan untuk mengetahui adanya qalbul makani. Yang kedua, ar-ruju'u ilal kalimati allati ushtuqat min nafsi ma'adatil kalimati. Kembali pada kata-kata yang dibentuk dari unsur kata itu sendiri. Ya, kembali pada kata-kata yang dibentuk, yang diambil dari unsur kata itu sendiri. Contoh, famatalan, kalimatu jaha, jahun. Ya. Contoh adalah kata jahun. Jahun, ini isim ya. Jahun artinya kedudukan, kehormatan, semacam itu. Fiha qalbun makaniyun, pada kata ini terjadi qalbun makani, perubahan tempat. Wadhalika li wurudi kalimatin, hal itu ya, terjadinya qalbul makani ya, diketahui karena adanya kata-kata misli contoh, seperti contoh wajhun, wajahatun, ini tak marfutoh ya, wajhun kemudian wajahatun, kemudian wujhatun. Jadi didapati kata-kata yang kata-kata ini ya, dan kata-kata tersebut itu sebagai asal dari jahun tadi. Ya. Kalau diurutkan dari yang ini saja wajhun dibuat wazannya fa'lun. Ya. Wawu huruf pertama, fa kalimah, kemudian jim, ain kalimah, kemudian ha itu lam kalimah. Nah, kemudian dari itu terjadi qalbun makani, perubahan tempat tadi menjadi jahun. Nah, kalau diurutkan jim tadi ain kalimah. Tadi huruf yang pertama ain. Kemudian alif pada jahun itu perubahan dari wawu pada wajhun tadi. Huruf ilah ya, alif itu perubahan dari wawu. Dan wawu tadi menempati fa kalimah. Maka pada wazan di sini fa kalimah urutan yang kedua. Kemudian ha sama lam kalimah, letaknya sama, tidak berubah, tetap lam kalimah. Sehingga dari jahun itu disebutkan di situ wa idan fa kalimatu jahun waznuha aflun. Jadi kata jahun ini wazannya adalah aflun. Ya. Aflun. Ya. Karena tadi di sana ada kata-kata yang semisal itu yang secara makna juga artinya sama. Ya, wajhun, wajahatun, wujhatun. Ini sama dan semakna dengan jahun tadi. Dan dari itu karena adanya kata-kata ini wajhun, wajahatun, wujhatun, kemudian secara makna sama, maka bisa diketahui itu ada qalbul makani, ada perubahan tempat. Tadi fa kalimah berubah, bertukar tempat dengan ain kalimah. Dan karena itu huruf ilah ya, maka dia berubah dengan menjadi alif. Jadi tempatnya berubah, bertukar, kemudian huruf ilahnya juga ikut berubah. Ya, huruf ilah. Tadi ya sesuai yang dijelaskan tadi, huruf ilah dia bisa berubah sesuai dengan keadaan kata itu. Ini. Jadi kalau wajhun tadi wazannya fa'lun, ketika diubah menjadi jahun, maka wazannya menjadi aflun. Kalau wajahatun untuk mengetahui wazannya ya, tinggal menyesuaikan dengan wajhun huruf yang pokok. Wawu tadi fa kalimah, kemudian jim ain kalimah, kemudian ada alif, alif itu tambahan, ya sudah di sini tetap alif, itu tambahan. Kemudian ha tadi lam kalimah, maka di sini lam. Kemudian ada tak marbutah, itu juga tambahan, maka tetap tak marbutah. Maka wazannya adalah fa'alatun. Untuk yang wujuhatun harokatnya sama ya, menyesuaikan wajahatun berarti fa'alatun. Kemudian untuk yang wujuhatun dibuat wazan apa? Urutannya wawu jim ha, ini juga sama. Kemudian ada tambahan tak marbutah. Berarti wazannya ini urutannya sama, fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah, kemudian ada tambahan tak marbutah. Kemudian harokatnya menyesuaikan ini dhamma, ini sukun, kemudian lam dan ini. Jadi wujhatun wazannya fa'latun. Jadi itu membuat wazan ya, seperti itu dari tiga huruf pokok ini. Kemudian sesuaikan harokat dengan kata yang dibuat wazan tadi. Nah, dari ini tadi kata-kata yang ada ya, bisa diketahui ya, ketika terjadi qalbul makani. Kita lanjutkan. Wa min ashhari amthilatihim, dan di antara contoh-contoh mereka yang paling terkenal, contoh-contoh yang dikemukakan oleh ahli shorof yang paling terkenal, contoh yang paling terkenal fi dzalika, dalam hal ini, dalam pembahasan tentang qalbul makani ini, kalimatu kisiyun adalah pada kata kisiyun, sinnya tidak tasdid ya, kisiyun yang ditasdid ya-nya. Pada kata kisiyun, Ma waznuha, apa wazannya? Ini dijelaskan, agak panjang penjelasannya. Kita baca satu persatu. Al-mufradu, jadi dijelaskan dari awalnya. Dari bentuk yang awal, yang dasar ya. Al-mufradu huwa qausun. Mufradnya adalah qausun. Artinya busur. Busur panah gitu ya, busur. Qausun. Qausun wazannya apa? Fa'lun. Jadi di situ disebutkan sama dengan maksudnya wazannya. Wazannya adalah fa'lun. Di qaf huruf pertama atau fa kalimah, kemudian wawu ain kalimah, kemudian sin lam kalimah. Dan harokatnya menyesuaikan, maka qautun wazannya adalah fa'lun. Ini mufradnya. Kemudian dari mufrad dibentuk menjadi jamak. Al-jam'u huwa quwusun. Jamaknya adalah quwusun. Ini bentuk yang asli. Ya, bentuk yang asli pada jamak qautun adalah quwusun. Kemudian dibuat wazannya. Qaf tadi fa kalimah. Kemudian wawu yang pertama pada quwus, wawu yang pertama itu ain kalimahnya. Kemudian wawu yang kedua itu tambahan. Sehingga pada wazan tetap dengan wawu karena itu tambahan. Ya, kemudian sin adalah lam kalimah. Sehingga dari quwusun dibuat wazan menjadi fu'ulun. Ya, sesuaikan ya, fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, kemudian wawu yang kedua itu sebagai tambahan, maka tetap wawu. Pada wazan tetap dengan menggunakan wawu. Ya, tidak kemudian mengikuti ain kalimah, tidak. Karena itu tambahan. Ya, tambahan yang tidak pokok, artinya tidak mengubah makna. Ini bentuk jamak. Ya. Jadi tetap dengan wawu. Kemudian dari bentuk jamak ini, quwusun kudimat alamu. Lamnya, lam kalimah yang dimaksud ya, didahulukan. Qaddamat kan? Jadi lam kalimah itu mendahului makan al-aini. Qadimat al-lamu makan al-aini. Jadi lam itu mendahului tempat ain. Tadi wazannya fu'ulun. Ya, memang kita butuh pelan-pelan ya. Fu'ulun. Ya, wazan jamaknya dari quwusun tadi. Ya. Kemudian dari ini tadi lam kalimah itu mendahului tempat ain. Lam di sini mendahului ain ya di sini. Baik. Li tasira supaya menjadi kusuwun. Ya. Atau wazannya dulu berarti di sini menjadi fulu'un. Mendahului tadi maksudnya menggantikan ya. Qaddimat ya, mendahului atau menggantikan. Jadi lam itu menggantikan tempat ain. Lamnya ke ain, ainnya ke lam gitu ya. Sehingga menjadi fulu'un. Kemudian berarti ini apa? Sinnya kan ke sini, ke wawu yang pertama dan wawu yang pertama ke yang terakhir. Menjadi ini. Kusuwun. Dari kuwusun menjadi kusuwun. Ini wawu ya. Langkah yang pertama ya. Yang kedua. Kulibat al-wawul akhir. Kulibat al-wawul akhiratu ya'an. Wawu yang akhir. Wawu yang akhir ini ya. Diubah. Diganti menjadi ya. Ya. Wawu ini yang akhir diubah diganti menjadi ya. Ini ya. Kenapa? Taba'an li qawa'idil i'lali, karena mengikuti kaidah i'lal. Ya, i'lal itu nanti perubahan huruf ilah tadi. Secara rinci insyaallah di tempatnya nanti, pada waktunya nanti ya. Tapi kita kita jelaskan keumuman dulu. Jadi waw itu nanti dia berubah menjadi ya sesuai dengan kaidah i'lal. Ya. Li tasira, sehingga menjadi apa? Kusuyun. Ya. Yang ditunjukkan di situ membacanya kusuyun. Dari waw tadi berubah menjadi ya. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya, kulibat al-wawul ula, wawu yang pertama tadi, wawu yang pertama ini ya, kusuwun, ini wawu yang pertama, ini yang pertama, jadi ini yang kedua, yang akhir tadi ya, wawu yang pertama diganti menjadi ya. Kulibat al-wawul ula ya'an, wawu yang pertama ini diganti dengan ya. Ya. Kenapa? Taba'an li qawa'idil i'lali, mengikuti kaidah i'lal. Ya. Kemudian jadi ini juga mengikuti kaidah i'lal, wawu diubah ke ya. Ya. Kemudian wa udghimat fi tsaniyati, dan ini diidghamkan pada yang kedua. Sesudah diganti ya, kan ini ya, ini juga ya ya, huruf dua huruf yang sama, dan ini tadi sukun. Wawu yang pertama sukun, ketika diganti ya, ya tetap sukun. Nah, kemudian karena bertemu dua huruf yang sama, ya, di sini ya, ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Maka, ya ini diidghamkan pada ya yang kedua. Ya. Litatira, sehingga menjadi kusuyun. Ya, ketika sudah diidghamkan, ya, ini hasilnya menjadi kusuyun. Ya, ini langkah yang berikutnya, ini belum selesai. Langkah yang berikutnya, kulibat dhammatus sini kasratan, dhammah pada sin dari kusuyun tadi, dhammah pada sin ini diubah diganti menjadi kasrah. Ya, menjadi kasrah. Jadi dhammah pada sin diubah diganti menjadi kasrah, sehingga sinnya menjadi kasrah. Kenapa? Li tunasibal ya'a, untuk menyesuaikan dengan ya. Jadi kalau ada ya sebelumnya dhammah, itu dalam bahasa Arab tidak sesuai untuk lidah Arab ya, untuk ukuran lidah Arab itu tidak sesuai, sulit mengucapkan kusuyun. Ini sulit bagi lidah Arab, sehingga untuk mempermudah tadi dhammahnya diubah menjadi ya, supaya sesuai dengan ya-nya. Jadi ya itu sesuainya dengan kasrah. Ya. Sehingga ini menjadi kusiyun. Ya, menjadi kusiyun. Litasira kusiyun. Kemudian langkah yang berikutnya, kulibat dhammatul qafi. Ya. Dhammah pada qaf, kusiyun tadi, dhammah pada qaf ini ya, diganti ya, kasratan, diganti menjadi kasrah. Dhammah pada qaf ini, kusiyun tadi, diganti menjadi kasrah. Ya. Kenapa? Li'atril intiqali min dhammin ila kasrin. Karena sulitnya mengubah, memindah ucapan dari dhammah menjadi kasrah. Ya. Sulitnya memindah atau mengganti ucapan, ya, melafatkan dari harakat dhammah menjadi harakat kasrah. Kusiyun. Ini sulit. Dan di sini tolak ukurnya lidah Arab. Karena ini bahasa Arab ya, maka menyesuaikannya dengan lidah Arab. Berbeda kalau mungkin lidah kita, orang Jawa, orang Indonesia, mungkin mudah. Karena itu lidah Indonesia, lidah Jawa. Tapi kalau lidah Arab, bagi orang Arab ini sulit. Sehingga itu diubah. Ya karena ini bahasa Arab, ya kita mengikuti. Tidak kemudian ini mudah bagi kita, ya enggak usah diubah. bukan seperti itu. Ya, tetap kita mengikuti karena ini bahasa Arab. Yang lebih berhak ya tentunya lidah Arab untuk menentukan yang semacam ini. Ya. Tadi kofnya yang asalnya boma diubah menjadi kasrah karena tadi untuk mengubah ucapan dari boma ke kasrah itu sulit menurut lidah Arab. Sehingga ketika sudah diubah menjadi qisiyun. Ya, kita tulis ulang di sini menjadi qisiyun. Ini, ini. Dari ini sudah selesai menjadi qisiyun. Wa idan jadi apa? Fa inna kalimata qisiyun, maka kata ini qisiyun maqlubatun an quwusun. Ini sebagai ganti dari quwusun. Ya. Jadi asalnya tadi adalah quwusun, bentuk jamak dari qawsun. Qawsun jamaknya quwusun. Nah, dari quwusun ini setelah mengalami beberapa proses, beberapa langkah tadi terkait dengan huruf-huruf itu, maka dia berubah menjadi qisiyun. Ya. Kelihatannya perbedaannya jauh ya. Quwusun menjadi qisiyun. Tapi kalau dijelaskan langkahnya tadi, kita jadi tahu, oh asalnya begitu. Runtutannya, urutannya dari ini menjadi ini, menjadi ini, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dari kuwusun, kusuyun, kusuyun, kusiyun, kemudian kisiyun. Wa idan, selanjutnya, fa'inna wazna kalimati kisiyun, ya, fulu'un. Maka wazan pada kata qisiyun adalah fulu'un. Jadi wazannya fulu'un. Kita urutkan tadi dari asalnya qaf fa kalimah. Kemudian wawu yang pertama itu sebagai ain kalimah, kemudian wawu yang kedua kan tambahan, kemudian sin itu lam kalimah. Nah, dari qisiyun dibuat wazan sesuai dengan tadi qaf fa kalimah. Kemudian sin tadi apa? Lam kalimah ya, maka di sini fa kalimah lam kalimah. Kemudian ada dua ya ya. Tadi ya yang pertama ini perubahan dari ya yang di sini kan, dari wawu ini. Jadi dia pada wazan tetap sesuai asalnya wawu yang tambahan ini. Ya. Jadi ya yang pertama pada fisiyun ini kalau dijabarkan kan dua ya, ya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat ya. Nah, ya yang pertama ini kan tadi perubahan dari wawu. Wawu pada khusuun. Wawu yang di sini. Atau pada wazan wawu yang tambahan ini. Maka di sini tetap dengan wawu pada wazannya. Ya. Kemudian, ya yang kedua. Itu tadi perubahan dari wawu. Wawu sebagai ain kalimah di sini. Ya, ain kalimah. Maka di sini juga dengan ain. Sehingga wazannya fulu'un. Jadi qisiyun ini wazannya adalah fulu'un. Ya. Walaupun ini diucapkan qisiyun dengan kasrah, qaf sinnya di kasrah-kasrah, tapi kalau dibuat wazan sesuai dengan wazan asalnya yaitu fulu'un atau sesuai dengan harakat aslinya, ya, urutan hurufnya ya, fa kalimah lam kalimah sesuai dengan perubahannya, adapun harakatnya ya sesuai dengan asalnya fulu'un. Okay, menjadi qisiyun. Ya. Jadi ada atau terjadi hal yang demikian di antara kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Qalbul makani, perubahan tempat. Dan kebanyakan tadi ketika ada huruf illah, ya, ketika di situ ada huruf illah, alif atau wawu atau ya itu tadi. Kebanyakannya terjadi pada kata-kata yang ada huruf ilahnya. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? kita tambah sedikit ya. Yang ketiga, ayyakuna fil kalimati harfu illatin ya. Ada dalam satu kata itu huruf illah yastahiqu al-iqlalu, yang berhak, yang bisa untuk terjadi iqlal, terjadi perubahan huruf illah tab'an lil qawaidi allati sata'rifunaha atau allati sata'rifuha ya, dengan karena mengikuti faedah-faedah yang insyaallah akan kau ketahui. Wa ma'a dzalika, dan bersama dengan itu ya baqa hadzal harfu ya, huruf ini tetap sahihan, tetap keadaannya sahih. Maksudnya apa? Ai duna i'lalin. Maknanya apa? Tidak menjadi i'lal, tidak mengalami perubahan. Jadi ada huruf illah yang semestinya itu terjadi i'lal, terjadi perubahan sesuai dengan faedah i'lal, tetapi ternyata huruf illah itu tetap sahih, artinya tidak berubah, tetap pada huruf illah yang asli itu. Fayakunu dzalika dalilan ala huduthi qalbin fil kalimati, maka hal itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa ada terjadi perubahan dalam kata tersebut. Famatalan, contoh, al-fi'lu ayisa. Fi'il ini ayisa, ada huruf ya, ya, ya kan huruf illah ya. Tapi dalam fi'il ini ya-nya tetap ya, dia dalam keadaan sahih, artinya tidak terjadi perubahan, tetap dengan ya, ayisa. Tidak kemudian dibaca asa, tapi tetap ayisa. Dijelaskan, fihi harfu illatin huwa al-ya'u. Dalam fi'il ini ada huruf illah, yakni ya. Wa huwa mutaharrikun bikasratin, dan ya itu berharokat dengan kasrah. Wa qabalahu fathatun, dan sebelumnya adalah fathah. Ayisa, ya-nya di kasrah, sebelumnya fathah, maka dibaca ayisa. Wa harful illati idza taharraka, huruf illah itu jika dia berharokat, wan fataha ma qabalahu, dan sebelumnya itu berharokat fathah, ya, quliba alifan, maka huruf illah itu diganti dengan alif. Jika huruf illah berharokat kemudian sebelumnya fathah, maka dia diganti dengan alif. Huruf illah itu diganti dengan alif. Tadi contohnya qala, ini ya, qawala. Huruf illah berharokat, kemudian sebelumnya apa? Berfathah. Sebelumnya huruf yang berharokat fathah, maka huruf illah ini diganti dengan alif menjadi qala. Ini faedahnya ya, nanti akan dibahas lebih rinci. Kemudian baya'a, contoh yang lain. Huruf ilah berharokat, yaknya berharokat ya. Kemudian sebelum huruf ilah itu berharokat fathah. Ya. Maka sesuai faedah, huruf ilah berganti dengan, diganti dengan alif. Sehingga menjadi ba'a. Ini faedahnya. Ya. Wa'ala dhalika, dan sesuai dengan itu, sesuai dengan faedah ini, kana yang bagi ayakunal fi'lu hakadha. Asa. Ya, sesuai dengan kaidah ini tadi, maka semestinya fi'il tadi a yi sa, fi'il ini ya. Sesuai dengan kaidah ini, semestinya fi'il a yi sa ini dia berubah menjadi seperti ini, menjadi asa. Atau ini kalau diuraikan tulisannya asa. Ini ya. Jadi ya-nya mestinya berubah menjadi alif. Ya kan? Sesuai dengan kaidah tadi, ketika ada huruf illah ini berharakat, harakat apa saja? Apakah fathah, kasrah atau dhamma? Kemudian sebelumnya itu berharakat fathah, qaf, qafnya fathah, ba'nya fathah atau di sini hamzahnya fathah. Sesuai kaidah, maka huruf illah ini dia diganti dengan alif. Maka ayisa mestinya demikian karena dia sesuai kaidahnya, huruf illahnya berharakat walaupun kasrah ya, tapi kan dia berharakat dan sebelumnya fathah, maka mestinya dia berubah menjadi asa, artinya ya-nya berubah menjadi alif. Itu kalau menurut faedah mestinya demikian. Amma wa qad baqiya ala Aisha. Adapun fi'il ini dia tetap dengan lafaz Aisha. Tidak berubah menjadi asa. Kenapa? Fa hadza dalilun ala anna hadhihi al-ya'a laisa makanaha. Ini menjadi dalil bahwasanya ya di sini, ya pada Aisha ini adalah tidak berada pada tempatnya. Tidak berada pada tempatnya yang asli pada huruf yang tengah ini. Ya. Inna hadzal ya laisa makanaha huna. Laisa makanuha huna. Bahwasanya ya ini tempatnya itu bukan di sini. Ya, bukan pada urutan yang kedua ini secara asli. Wa innama fi makanin akhara, hanya saja ya ini aslinya berada pada tempat yang lain. Fa idza udna ilal masdari, maka jika kita kembalikan pada masdar, wa huwa al ya'su, masdar dari ya'isa itu adalah ya'su, ya'sun atau al ya'su. Ini ya. Arafna, kita tahu, kita mengetahui anna hadzal fi'la maqlubun an ya'isa. Bahwasanya fi'il ini, fi'il Aisha, itu perubahan atau pergantian dari Ya'isa. Tadi masdarnya Ya'sun. Ya, dari Ya'sun nanti fi'ilnya menjadi Ya'isa. Ya'isa, kan urut. Ya'sun, fa kalimah, ain kalimah, sin, lam kalimah. Ini juga, fi'ilnya juga demikian. Ya, hamzah, kemudian sin. Ya, Ya'isa. Nah, kemudian dari Ya'isa, hamzah dan ya-nya bergantian tempat sehingga menjadi Aisha. Ya. Wa idan fa waznu Aisha huwa afila. Maka wazan dari Aisha adalah afila. Artinya ain fi'il dan fa fi'il itu bergantian tempat, bertukar tempat. Jadi dari yang seperti ini, kalau dia tidak sesuai dengan kaidah yang asal, kaidah yang umum, maka menunjukkan itu ada perubahan tempat. Huruf ya itu tidak pada tempatnya di situ, pada asalnya. Dan tadi dicek, diteliti masdarnya apa? Masdarnya ya'sun. Kan jadi ketahuan ternyata ya itu di awal dan hamzah yang di tengah. Berarti ini pada Aisha ada perubahan tempat. Itu ya. Jadi talbul makani demikian. Baik. Ini diantaranya dan masih ada beberapa. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang penjelasannya ya dari contoh-contoh ini. Dan ini apa yang disampaikan ini baru sekedar pengantar. Ya, artinya untuk menunjukkan secara umum apa yang akan dipelajari dalam sharaf nanti ya seperti ini. Ya, kemarin mizan sharaf ya timbangan wazan. Ya, kemudian ini qalbul makani perubahan tempat. Ya. Huruf-huruf itu bisa berpindah tempatnya. Ya. Ini. Nanti akan dipelajari lebih lanjut, lebih rinci pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya insya Allah. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya. Kalau masih belum bisa memahami ya nanti pelan-pelan. Dan nanti akan kita lanjutkan pembahasan yang rinci pada tempatnya insya Allah di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, lakum minkum kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.